Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu falamudillalah faman yudlil falan tajid lahu waliyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Usikum fa iyaya nafsi bitaqwallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Pertama, puji syukur kita panjatkan kepada Allah pada malam hari ini. Allah mempertemukan kita di dalam majelis ilmu yang kita muliakan ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita dan memberikan manfaat atas ilmu yang kita peroleh. Kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kajian yang pada hari Ahad kemarin belum selesai, hari Ahad pagi. Kebetulan kami mengganti Ustadz Abdullah Manaf yang berhalangan hadir, dan pada malam hari ini juga mengganti Ustadz Iman Badrutama yang sedang sakit. Kita doakan mudah-mudahan beliau segera diberikan kesembuhan. Ya. Dan tentu barangkali di kalangan kita berpikir berarti yang ganti lebih sehat gitu ya. Tentu lebih sehat dan tidak lebih sibuk, tapi jawabannya tentu bahwa kami sendiri dan Ustadz Badru itu punya kesamaan, sama-sama punya pabrik gulo gitu ya. Punya pabrik gula dan setiap saat mengancam terhadap apa ini ya keadaan yang kami adakan. Ya bedanya saja, bedanya kalau tadi samanya sama-sama pabrik gula dan punya sakit gula yang sangat ganas, bedanya apa ini beliau istrinya itu rumah ibu rumah tangga, sementara istri saya adalah dokter. Jadi hampir setiap saat saya diawasi terus begini, sehingga apa ini lama-lama ya saya jadi kuru kalau diawasi terus gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah ada manfaatnya ya, ada manfaatnya, dan hampir rata-rata banyak asatidah kita yang kemudian apa ini memiliki sakit-sakit yang seperti itu. Ya, lantaran memang itu dikaitkan dengan kesibukannya yang ada di tengah masyarakat, yang tentu kalau mungkin sebagiannya pengen mendengar di antara kita itu adalah kita ini paling sering, mungkin saudara yang sering nyupiri kami itu saudara Tahrir itu bisa memberi kesaksian. Jadi paling minim kami itu sampai ke rumah kembali itu rata-rata jam 11 malam ya. Jam 11, jam 12 nanti tidur sekitar 2 jam, kemudian menyiapkan materi. Besok jam 6 sudah apa ini mulai lagi, atau kadang subuh sudah mulai lagi, dan begitu rutinitas itu yang sering dialami oleh apa ini asatidah. Nah, dan saya pandang itu memang risikonya jadi Ustadz yang mau kita bahas hari ini. Risiko, gitu ya, risiko, dan kita pengen melanjutkan kajian kita pada kesempatan ini berkaitan dengan manajemen risikonya. Artinya risiko tauhid, risiko bertauhid yang sudah kita kaji selama 1,5 jam pada hari Ahad kemarin, sudah kita terangkan, ya, kita terangkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menasihati kita dalam sebuah wasiat, dan di wasiat 10 wasiat itu wasiat yang pertama dia menasihati kepada kita tentang adanya risiko bertauhid yang benar, ya. Risiko bertauhid yang benar itu dia sampaikan dalam hadisnya itu tentang wasiat beliau nomor satunya, yang itu dia sampaikan la tusyrik billah wa in kutilta au khurikta. Jangan sekali-kali berlaku syirik kepada Allah, alias tegakkan tauhid secara benar, jangan dicampur dengan kesyirikan, wa in kutilta au khurikta. Walaupun kita ini dibunuh atau dibakar. Begitu seramnya kah risiko apa ini? Risiko bertauhid dan risiko membawakan tauhid ini? Jawabannya iya, dan modus operandi itu masih tetap akan berjalan hatta yaumil kiamah. Itu diabadikan di dalam surat Al-Anfal ayat 30. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk fayamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Jadi ketika mereka berlaku makar, bentuk makar dan kelicikan dan kejahatannya itu, kejahatannya orang kafir terhadap penegak tauhid itu disebutkan di dalam ayat itu, liyuthbituka, memenjarakan kamu, au yaqtuluka, atau membunuhmu, au yukhrijuka, atau mengusir kamu. Ketiga modus operandi ini masih tetap akan berada di tengah-tengah kita selagi tauhid yang benar itu ditegakkan, ya. Jadi jangan pernah bermimpi, ya, jangan pernah bermimpi bahwa tauhid itu ditegakkan tanpa ada risiko. Hampir dipastikan semua tauhid yang ditegakkan dengan cara yang benar pasti akan mendatangkan risiko yang sangat sangat, barangkali di kalangan kita itu sulit untuk menerima kenyataan-kenyataan itu, ya. Kita bisa mulai dari Ibrahim alaihissalam dengan risiko dibakar, ya. Harrikuhu, bakarlah dia. Wansuru alihatakum, tolonglah tuhan-tuhan kalian. Dibakar, dengan dibakar, bakar benar, bukan hanya dalam kisah, tapi betul-betul dibakar. Nah, risiko-risiko ini, ya, kemarin sudah kita terangkan sedikit contoh ulama yang jadi korban tauhid, ya, yang paling sering kita dapatkan, ya, yang di dekade kita ini yang menjadi korban tauhid adalah beliau Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang dikenal sebagai Mujaddid fil Islam, beliau ini paling banyak mengenyam risiko menegakkan tauhid secara benar, ya. Menegakkan tauhid secara benar karena gerakan beliau itu melakukan tajdid, yaitu memurnikan kembali, mengembalikan kembali tauhid yang benar dari penyimpangan-penyimpangannya. Salah satu yang disebut sebagai risikonya adalah munculnya buku yang kemudian buku ini diberi komentar oleh Profesor Dr. Said Agil Sirot, ya, tentang istilah buku itu namanya sekte atau pemahaman Wahabi yang dianggap apa ini berdarah, gitu. Dianggap apa ini berdarah, ya. Padahal hampir seluruh kitab-kitab yang dikeluarkan, tulisan yang dikeluarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kesemuanya itu adalah dipakai oleh ulama-ulama besar, oleh kibarul ulama yang ada di dunia ini. Rujukan kitab tauhidnya itu pasti kepada kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita di sini, kita di Indonesia ini, tauhid yang benar yang diajarkan oleh sebagian ustad-ustad yang masih lurus, semuanya menggunakan kitab tauhid tersebut. Kini kitab-kitab itu dianggap sebagai referensi radikal, referensi ekstrim yang bisa membawa kepada apa ini kekerasan. Dianggapnya demikian. Terbukti bahwa perkataan ketua PBNU pada waktu itu dalam sebuah diskusi dia katakan bahwa Wahabi itu satu grid lagi atau gerakan yang memurnikan Islam dengan nama Wahabi itu satu grid lagi akan menjadi apa ini? Teroris. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Itu adalah upaya yang risiko yang dihadapi oleh ulama yang seperti ini. Kita juga mendapati pembantaian Muslim Tobelo yang kemarin sudah saya terangkan, ya, dokumen resmi yang dimiliki oleh Mercy, ya, yang hadir ke tempat ini, yang menguburkan ratusan kaum muslimin yang dibantai, akibat apa ini, mereka tetap mempertahankan tauhid, dan pembantaiannya itu tidak bain-bain di dalam Masjid Al-Ikhlas di tempat tersebut, yang kini umat Islam sudah mulai melupakan tentang peristiwa-peristiwa tersebut, ya. Peristiwa Idul Fitri berdarah di Ambon, di mana orang sedang sholat Idul Fitri, itu awal peristiwa di Ambon, itu adalah orang sedang sholat, itu ditembaki, ya, di depan Masjid Al-Fatah, ya, itu peristiwa yang kini sekarang ini dilupakan oleh umat Islam dan seolah tidak ada kasus sebelumnya. Begitu juga pembantaian di Masjid Wali Songo, ya, Masjid Wali Songo. Bagaimana dengan pembantaian Muslim di Buyung Katidu dan sederetan yang lain, itu adalah bisa jadi termasuk risiko-risiko bertauhid yang dialami oleh sebagian sahabat kita. Kita juga mendapati seorang ulama yang sekarang ini buku-bukunya dipecundangi di mana-mana, ya, dipecundangi di mana-mana karena dianggap bukunya itu bisa melahirkan kekerasan. Padahal buku ini adalah buku yang sangat murni, mengajarkan keislaman, ya, ya, memberikan ruh di dalam perjuangan, ya. Bagaimana cara menghadapi tawagid di muka bumi ini, ya, harus orang seperti beliau ini berhadapan dengan penjara, bahkan kemudian berhadapan dengan tali gantungan, ya, berhadapan dengan tali gantungan. Tentu kalau yang ini adalah ustadz kita yang sudah sering tampil di tempat ini, ya, di tempat ini. Beliau dulu di tahun 80-an, ya, 90-an mengajar kita di tempat ini, ya. Dan itu pula yang risiko yang harus didapati di semua itu. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai dilanjutkan pula kepada beliau hingga membuat tulisan yang dulu bukunya disebar di tempat ini, yaitu Seruan Tauhid di Bawah Ancaman Mati. Apa segitu besar bahayanya, apa nih risikonya yang harus dihadapi, sebagaimana yang hadis Rasulullah tadi, maka ternyata orang bertauhid yang benar itu pasti akan berhadapan dengan risiko. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Nah, namun sekarang kita yang akan kita bahas pada kesempatan ini, ya, ini kemarin sudah kita bahas itu panjang lebar, kita mau melanjutkan apa yang diistilahkan dengan mengelola risiko dalam dakwah tauhid, ya. Jadi risiko itu pasti ada, ya, risiko itu pasti ada, tapi bagaimana risiko itu dikelola dengan baik. Risiko bisa jadi datang di saat kita ini sudah dalam keadaan kemapanan atau sudah dalam keadaan kesiapan. Dan ini dibutuhkan bagi aktivis yang pengen tetap konsisten menegakkan tauhid secara benar. Artinya, tidak menggadaikan tauhidnya itu dengan murahan, ya, al-mudahanah, atau tunduk kepada sistem kekafiran atau tunduk kepada kemauan kekafiran, ya, tapi tetap mempertahankan tauhid itu secara benar, ya. Mempertahankan kalimat tauhid itu, membawakan kalimat tauhid, bersikap dengan tauhid itu secara benar. Ya. Kita lihat dasar dalam pembahasan ini adalah pada surat An-Nahl ayat 106. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadra fa alaihim ghadabum minallah wa lahum adzabun adzim. Man kafara billah, barang siapa yang kufur kepada Allah, min ba'di imanihi, setelah datangnya keimanan kepadanya, artinya setelah diperoleh keimanan lalu dia kufur, maka orang tersebut akan memperoleh murkanya Allah, kemarahan dari Allah, ghadabun minallah. Illa man ukriha, kecuali kepada siapa saja ukriha, yang dipaksa. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dan hatinya tetap tegar, tetap berada di dalam keimanan. Jadi seolah lisannya itu bergeser, seolah berada di dalam kekufuran, sikapnya itu seolah berada di dalam kekufuran, tapi hatinya tetap berada di dalam keislaman. Ya. Walakin man syaraha bil kufri sadran, ya, siapa yang melapangkan kekufuran pada dadanya, ya, pada dadanya itu menerima kekufuran, ya, tanpa ada tekanan sama sekali, tanpa ada risiko yang, tapi menerima kekufuran tersebut, fa'alaihim ghadabum minallah, maka bagi mereka akan mendapatkan murkanya Allah, walahum adzabun adzim. Ya. Agar kita tidak keliru di dalam memahami ayat ini, kita dipandu oleh sababun nuzul, sebab turunnya ayat ini, yang bisa dibuka di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya. Pada tafsir illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman fa huwa istisna'u mimman kafara bilisanihi wa wafaqal musyrikina bilafdihi mukrihan lima nala min darbin wa adha wa qalbuhu ya'ba ma yakul wa huwa mutmainnun bil imani billahi wa rasulihi. Tafsirannya dulu adalah siapa yang kufur sedang hatinya itu, illa man ukriha, siapa yang dipaksa, kecuali yang dipaksa sedang hatinya tetap tenang dan tegar di dalam keimanan. Fahuwa istisna, itu merupakan pengecualian terhadap yang kufur dengan lisannya atau menyesuaikan, ya, tindakannya atau lafadznya itu dengan orang musyrik, ya, karena adanya keterpaksaan, ya, di mana orang tersebut memperoleh siksaan ataupun memperoleh ancaman, ya, ancaman yang sangat menyakitkan. Wa qalbuhu ya'ba ma yakul, sedang hatinya itu menolak apa yang diucapkan. Wa huwa mutmainnun bil iman, dia tetap tegar di dalam keimanan terhadap Allah dan Rasulnya. Wa qad ruya al-Aufa an ibni Abbas, diriwayatkan dari Aufa ibnu Abbas, anna hadhihi al-ayah nuzilat fi Ammar bin Yasir. Ayat ini turun, peristiwanya adalah memberi keterangan atau bayan tentang peristiwa Ammar bin Yasir. Hina azzabahul musyrikun hatta yakfuru bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawaqahum ala dhalika mukrihan wa jaa mu'tadiran ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa anzalallahu hadhil ayah. Jadi bahwa ayat ini turun kepada sahabat Nabi yang bernama, ya, Ammar bin Yasir, ya, ketika mendapatkan penyiksaan yang sangat luar biasa, ya, selain dia disiksa, di depannya itu diperlihatkan bagaimana ibunya dibunuh, bagaimana bapaknya dibunuh, ya, Kemudian penyiksaan itu bertujuan agar dia mengingkari terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawaqahum ala dzalika. Lalu kemudian disepakati, ya, disepakati, dan dia pun menyesuaikan dengan keinginan orang kafir tersebut, ya, dalam keadaan terpaksa. Wa jaa mu'tadiran ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Nabi mengkisahkan tentang apa yang berlaku pada saat itu, ya, berlaku pada Amr bin Yasir pada saat itu. Kemudian fa'angzalallahu hadihil ayah, maka turunlah ayat yang kita baca tadi. Jadi ikhwafillah, ini berbicara tentang apa yang pernah terjadi pada kisah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan secara lafadznya, ya, mengucapkan ungkapan-ungkapan yang barangkali karena keterpaksaan dia mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran, tapi hatinya tetap. Ini nanti yang mau kita jadikan dasar di dalam mengambil, mengelola risiko. Nabi bertanya kepada Ammar bin Yasir, kaifa tajidu qalbaka? Maka jawabannya, mutmainnan bil iman. Jadi ketika ditanya, di saat itu tadi, di saat Anda mengungkapkan kekufuran tadi, karena penyiksaan yang begitu besar, ya, karena ancaman yang begitu besar pada dia, maka bagaimana mendapati hatimu pada saat itu? Jawabannya adalah tetap tegar dan tenang di dalam keimanan. Maka inilah yang mendapatkan dispensasi. Nah, kaidah inilah yang mau kita pakai dalam menerjemahkan tiga sikap sahabat dengan sikap yang berbeda-beda di dalam menghadapi risiko, ya, di dalam menghadapi risiko. Dan ketiga-tiganya ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat yang mulia. Maka jangan sampai di kalangan kita ada yang, oh kalau yang sikapnya begitu berarti salah, sikapnya begini berarti salah. Kesemuanya ada contohnya. Kesemuanya ada contohnya pada peristiwa dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Pertama adalah Sumayyah istri Yasir dan Yasir radhiyallahu an, yang kemudian dikenal sebagai awwalu syahidati fil Islam, manusia pertama yang dianggap syahid di dalam Islam lantaran mempertahankan agamanya, mempertahankan tauhidnya, ya, yang pada saat itu Rasul tidak memberikan pembelaan yang semestinya, ya, pembelaan yang semestinya. Kalau pembelaan yang semestinya itu kan orang yang membantai Sumayyah dan Yasir itu saat itu juga kemudian langsung dihadapi oleh Rasul. Tapi Rasul tidak melakukan itu, hanya memberikan ungkapan sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah kamu wahai ahli Yasir, sesungguhnya tempatmu itu di surga. Ya. Jadi orang yang bersikap seperti ini, ya, artinya mempertahankan sampai nyawanya diambil, ya, sampai nyawanya diambil, itu juga termasuk yang benar dalam konteks ini, ya. Jadi berani menghadapi risiko dengan seperti ini, maka ini juga ada contohnya dan ini juga ada benarnya. Ada pula yang menghadapi risiko karena sahabat Nabi ini merupakan bunga rampai di dalam dakwah kita, maka kita juga bisa menelaah terhadap bagaimana menghadapi risiko yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Ya, Bilal bin Rabah yang pada saat itu, ya, ketika ada tuntutan untuk kembali kepada kekafiran oleh tuannya, ya, itu tetap berada di dalam ketegarannya untuk mempertahankan tauhidnya ini, mempertahankan la ilaha illallah, yang pada kisah sirahnya itu hanya mampu mengucap ahad-ahad, ya, ahad-ahad, ya, itu tetap dia pertahankan, ya, sampai batas waktu tertentu, sampai pada saatnya Allah memberikan pertolongan. Dan ini juga diukur, kalau pengen mengambil langkah yang kedua ini, mengukur kemampuan kita untuk mempertahankan dari risiko itu seberapa. Ya, ya, kalau fisiknya apa ini, Bilal bin Rabah, itu tentu berbeda dengan fisiknya kita-kita. Selain ya fisiknya itu gede, yang kedua adalah apa ini, oh, hitam, biasanya yang hitam itu agak apa ini, lebih kuat, ya, kulitnya lebih kuat gitu ya. Dan itu menjadi tolak ukur kalau pengen bersikap yang seperti itu, tetap bertahan, ya, tentu dengan catatan sampai berharap ada datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berharap pertolongan dari Allah, tidak mau menyerahkan akidahnya dan tauhidnya ini sampai datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi dengan fisik yang kuat seperti itu, lalu dientepi batu, ya kuat saja, gitu, kuat saja. Belum ada risiko yang masih kira-kira dalam ukuran beliau, itu risikonya itu masih bisa ditahan, masih memungkinkan untuk ditahan. Biasa rekoso, gitu, biasa rekoso, biasa susah, ya. Maka aktivis ini jadi saran juga dalam mengelola risiko ini, memang salah satu apa ini, nasihat dari Dr. Abdullah Azam, sang panglima jihad internasional itu, dia menasihati kepada kita bahwa selalulah, seringlah kita itu hidup dalam keadaan yang sangat-sangat mepet dan sederhana, apa adanya, hidup bersama para pengungsi maupun yang lain, karena itu yang akan membentuk karakter, sehingga ketika nanti ada risiko-risiko yang harus dihadapi, itu tidak cengeng, ya, tidak cengeng. Nah, orang yang seperti Bilal bin Rabah itu juga boleh, sikap-sikap itu juga boleh. Atau yang ketiga adalah sebagaimana ayat yang kita bahas tadi, yaitu Amr bin Yasir, ketika melihat ibunya dibantai, bapaknya dibantai dengan cara yang sangat keji, dia mengambil langkah untuk seolah mengikuti kemauan kekafiran dengan catatan hatinya tetap. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam mengambil sikap menghadapi risiko di dalam membawakan tauhid pada saat ini, ya, itu bisa dijadikan tumpuan di mana letak tepatnya kita. Mau bisa seperti Sumayyah dan Yasir, boleh. Mau seperti Bilal bin Rabah juga, boleh. Mau seperti Amr bin Yasir, boleh apa tidak? Boleh. Karena apa? Itu juga sahabat Nabi, dengan catatan-catatan tertentu. Jangan dikira Amr bin Yasir sikap yang seolah itu menuruti kekafiran itu tidak dianggap sebagai apa ini? Sahabat Nabi. Itu juga sahabat Nabi. Maka pada tahun 80-an sampai 90-an, ketika kita ribut, ya, ribut tentang ancaman terhadap umat Islam di Indonesia dengan nama UU Supersib, ya. Masih ingat, pasti yang ngaji-ngaji lama pasti ingat, ustadz-ustadz kita, ratusan ustadz kita, puluhan ustadz kita itu harus berhadapan dengan penjara lantaran menolak apa ini? Asas tunggal yang itu yang dinaungi oleh UU Supersib. Jadi semua lembaga apapun, semua siapapun yang ada di wilayah bumi Indonesia ini, ya, itu harus mengikuti aturan Orde Baru itu, ya, untuk menetapkan dan mengukuhkan kekuasaannya, yaitu dengan aturan UU Supersib yang menetapkan semua orang harus mengikuti asas tunggal, di mana aturan itu oleh sistem demokrasi saja itu berlawanan, apalagi dengan sistem Islam. Sistem tatanan undang-undang internasional itu berlawanan, sistem HAM itu berlawanan, ya. Tapi itu dipaksakan sehingga banyak yang menjadi korban, ya. Banyak yang menjadi korban pada peristiwa tersebut. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu berkumpullah beberapa tokoh-tokoh, ya, yang difasilitasi oleh Dewan Dakwah, tokoh-tokoh dari berbagai ormas difasilitasi. Ada yang bersikap tetap menolak apa ini, asas tunggal, ya, dengan segala konsekuensi dan risikonya. Ada yang kemudian menerima, yang kemudian beralasan, ya, beralasan karena ini cuman hablum minannas, padahal ini persoalan pokok, ya, persoalan pokok dalam agama. Jadi keyakinan itu persoalan pokok di dalam agama, ya. Itu ada yang berpandangan di kalangan mereka ini cuman apa ini, hablum minannas, hanya mengatur hubungan dengan manusia, padahal ini ada hubungannya dengan kaidah-kaidah pokok atau usul yang tidak boleh ada tawar menawar. Sebagian lain itu ada yang kemudian berpandangan berupaya untuk mempertahankan terlebih dahulu, ya, sampai sekuatnya, semampunya mengelak sana sini, ya, mencari celah, ya, mencari celah, ya, pasti setiap tindakan itu ada celahnya. Nah, celahnya itu dicari sampai datangnya pertolongan Allah, dan pertolongan Allah itu datang, ya, datang yaitu dengan hadirnya reformasi. Pada saat reformasi itu Presiden Habibie naik, ya, dengan segala kekurangannya yang banyak, itu dia kemudian membatalkan apa ini, UU Supersib, ya, membatalkan UU Supersib. Nah, akibat dibatalkan oleh sang presiden ini, maka implikasinya adalah semua tahanan yang disebabkan karena UU apa ini, Supersib, maka harus dilepas semuanya, yang tadinya seumur hidup, yang tadinya 20 tahun, ya, dan yang lainnya, sebagiannya sudah ada yang dieksekusi, ya, dieksekusi di Nusa Kambangan, ya. Ada Bapak Sanusi, Pak Ustadz Sanusi maupun sederetan yang lain sudah dieksekusi, sudah terlanjur dieksekusi karena korban tersebut. Nah, dalam suasana itu, ya, suasana mana yang harus dipilih, maka kemudian seorang ulama memberi nasihat, semua perjalanan sahabat itu merupakan bunga rampai di dalam dakwah, ya. Ada yang bisa seperti Sumayyah dan Yasir sesuai dengan kadarnya, ada yang bisa seperti Bilal bin Rabah, ada yang bisa seperti Ammar bin Yasir. Kata ulama ini, kata tokoh ini, dia menyampaikan, kali ini, kata dia, kali ini kami menetapkan dan mengukuhkan diri mau meniru Bilal bin Rabah. Mau meniru siapa? Bilal bin Rabah, alias kami masih memiliki peluang dan kesempatan untuk bertahan tanpa menggadaikan akidah dan tauhidnya, ya, tanpa menggadaikan akidah dan tauhidnya. Nah, sikap inilah yang bisa jadi dianggap sebagai manajemen risiko, mengelola risiko, dan itu keadaannya bisa berubah-ubah. Kalau memang keadaannya itu harus menuntut pengorbanan seperti Sumayyah, lakukan. Kalau memang keadaannya itu masih memungkinkan seperti Bilal bin Rabah, sampai datangnya Abu Bakar As-Siddiq, ya, pertolongan yaitu Abu Bakar As-Siddiq, maka lakukan, ya. Kemudian kalau karena dia mempertimbangkan, kalau saya ini ada yang bebaskan, saya sudah selesai, pasti tidak akan disiksa oleh apa ini, majikan kami. Dan kebetulan Abu Bakar As-Siddiq datang dan membeli apa ini, Bilal bin Rabah ini, dan kemudian dia dimerdekakan. Ya. Atau kalau memungkinkan juga bisa jadi bersikap seperti Ammar bin Yasir. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesemua itu bisa dijadikan landasan di dalam bersikap ya. Nah, kita dalam rangka mengokohkan ikatan hati kaum muslimin ini, hal yang penting di dalam mengambil sikap tentang menghadapi risiko tadi itu adalah kita serahkan yang terpenting ukurannya sesungguhnya saudara kita ini masih menjadi saudara kita asalkan masih dalam koridor man sholla sholatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadhalikal muslim ya. Siapa yang sholatnya seperti kita kemudian menghadap kiblat seperti kita dan memakan binatang sembelian kita, maka dia adalah seorang muslim. Nah, kita lanjutkan. Kita pengen belajar bagaimana mengelola risiko dari kisahnya, kisah Al-Kahfi. Karena kisah Al-Kahfi ini menjadi sangat penting dan termasuk yang direkomendasikan untuk para aktivis ini membaca secara utuh A to Z dari depan sampai belakang kisahnya Al-Kahfi, aktivis ya, yang pasti akan berhadapan dengan risiko-risiko membawakan apa ini tauhid ya. Nah, dimulai pada ayat ini ya, pada surat Al-Kahfi ayat 19 sampai 20 ya. Di dalam ayat ini wa kadzalika ba'asnahum liyatasaalu bainahum qala qa'ilum minhum kam labithtum qalu labisna yawman aw ba'da yawm qalu rabbukum a'lamu bima labistum fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ila al-madinati falyandur ayyuha azka ta'ama falyatikum birizqin minhu walyatalattaf wala yush'iranna bikum ahada walyatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Kalimat ini yang mau kita bahas ya, walyatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Kalau kita masih punya Quran model lama ya, sing apa ini sampulnya sudah gripis hilang nih kok nggih, itu Quran model lama itu ada tulisan ini, ayat ini, dan ditulis dalam huruf apa nih? Merah. Ditulis dalam huruf merah. Kata orang itu tengah-tengahnya apa itu? Nah, ya, kalau dalam versi pembahasan kami ini, inilah langkah yang harus diambil, sikap yang harus diambil. Seorang aktivis itu memiliki ketajaman di dalam mengambil sikap, mana sikap yang paling tepat untuk dilakukan ya, ya. Jadi wal yatalattaf wala yush'iranna bikum ahada, hendaklah kalian mengambil sikap hati-hati, mengambil sikap hati-hati ya, wala yush'iranna bikum ahada, agar jangan sampai orang lain, musuh-musuh Anda itu mengetahui kalian, merasa akan kehadiran kalian. Jadi mengambil sikap hati-hati ini menjadi langkah terpenting dalam melakukan manajemen risiko ya, melakukan mengelola risiko itu diawali dengan langkah kehati-hatian terlebih dahulu. Kita lihat kisah ini kan dia sudah menyingkir masuk dalam waktu yang lama, keluar orang yang disuruh keluar dengan apa ini lembaran uang yang dia bawa karena sudah berganti masa cukup panjang yaitu 309 tahun ya. Itu kemudian sudah ganti mata uangnya, sudah apa ini ganti. Nah, coba kita lihat kehati-hatiannya itu tetap diperintahkan, tetap diajak untuk membangun kehati-hatian, mengambil langkah. Bahkan menurut Sa'id Al-Qahtani, di dalam mengambil sikap bijak, itu didasari Pak tidak hanya kesikap hati-hatian, tapi ditambah dua, ilmu kemudian al-hilmu kemudian al-anas. Al-anas ini kehati-hatian. Jadi kita memiliki keilmuan yang cukup untuk mengambil langkah. Kalau belum, ya kalau belum cukup ilmunya, maka perlu belajar atau menanyakan langkah yang mau diambil. Tidak boleh sembrono untuk diambil langkah itu sendiri yang bisa mengakibatkan kepada kefatalan karena tidak atas dasar ilmu. Itu sangat berbahaya sekali, sikap-sikap yang kemudian ilmunya pas-pasan atau mengambil langkah tidak diperhitungkan terlebih dahulu. Yang kedua adalah kata Said Al-Qahtani, seorang ulama ini, langkah yang kita tempuh harus didasari pada al-hilmu atau kematangan atau kedewasaan. Ya, kedewasaan. Sikap yang kita ambil itu harus diambil dengan penuh kedewasaan. Ya. Penuh dengan apa ini? Perhitungan yang sangat kuat sebagai orang yang dewasa. Makan asam garamnya sudah lama dan sudah panjang, itu mengambil sikapnya itu tidak grusa-grusu, tidak mengambil dengan langkah yang seenaknya, tapi dia penuh dengan apa ini, kematangan jiwanya, kedewasaan di dalam mengambil sikap, tidak kekanak-kanakan, tidak melakukan secara istijal, ketergesa-gesaan yang bisa menghadirkan langkah yang tidak tepat. Istibta juga tidak boleh. Saya ulang, istijal itu enggak boleh, istibta juga tidak boleh. Jadi ketergesaan tidak boleh, kemudian ngelaras apa ini, alon-alon, tidak apa ini, nyantai, padahal waktunya sudah tepat untuk kita mengambil langkah, juga tidak diambil langkah. Istibta itu juga tidak boleh. Jadi ya ahlus sunnah itu ya di tengah-tengah, memandangnya dengan penuh kedewasaan, penuh kematangan jiwanya. Yang ketiga yang disebut dengan ayat ini, yaitu kita harus bersikap kehati-hatian. Ya. Kenapa demikian? Innahum iyadharu alaikum yarjumukum au yu'idukum fi millatihim walantuflihu idan abada. Karena jika mereka, jika engkau nampak oleh mereka, niscaya mereka akan melakukan tindakan rajam atau represif, ya, tindakan apa ini, kekerasan. Nah, kalau kemudian ternyata musuh pasti akan melakukan itu, kita hitung-hitung, kita sudah mampu apa belum, sudah siap apa belum. Kemudian risiko-risiko ini diperhitungkan secara matang, karena musuh apabila tahu tentang gerakan kita ini, yarjumukum, niscaya mereka akan melakukan tindakan kekerasan yang bahasa sekarang disebut dengan represif, ya. Au yu'idukum fi millatihim, atau mengembalikan ke ajaran mereka, walan tuflihu idan abada, ya. Walan tuflihu idan abada. Nah, ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang bagus, yang nanti saya berharap karena keterbatasan waktu itu antum bisa buka sendiri di dalam tafsirnya. Tolong habis ini pulang buka tafsir tentang apa ini, Ashabul Kahfi. Ya, saya akan memberikan singkatan atau ringkasan dari kisahnya saja. Jadi kenapa muncul Ashabul Kahfi? Jadi dulu ya ada sebuah apa ini, sebuah kehidupan, ya kehidupan di masa Romawi, ya di masa Romawi pada waktu itu ada seorang penguasa diktator dan sangat kejam, ya itu bernama Dikianus, ya. Nah, dia itu selalu memaksakan kehendak-kehendaknya, ya. Nah, setiap tahun itu ada sebuah acara untuk penyembahan kepada apa ini, kepada berhala-berhala tertentu yang diwajibkan oleh seluruh penduduk di negeri tersebut oleh apa ini, penguasa pada waktu itu, dipaksakan Pokoknya siapa saja yang pengen hidup di sini harus menggunakan itu, harus menyembah berhala-berhala yang telah ditetapkan itu. Nah, kemudian semua pada menuju ke lapangan sebagaimana yang sudah ditetapkan, ya, membawa anak-anak masing-masing. Ya. Nah, di antara anak-anak para apa ini pembesar-pembesar ini ada yang tidak memiliki kesetujuan, tidak memiliki apa ini tidak setuju dengan penyembahan kepada berhala seperti ini karena ini adalah tidak dibenarkan, karena ini melanggar terhadap tauhid. Kisahnya itu begitu. Nah, kemudian pemuda-pemuda ini satu demi satu itu mundur, ya. Kemudian berada di sebuah pohon, ya, di pada sebuah pohon. Kemudian ternyata semakin banyak. Tadinya cuma satu atau dua gitu ya, tahu-tahu semakin banyak. Setelah berkumpul di bawah pohon tersebut, kok ini kok enggak melu ikut apa ini acara yang penyembahan berhala tadi. Kemudian mereka saling apa ini curhat, saling berkisah. Oh, kalau langkahnya seperti itu tidak dibenarkan, ini melanggar apa ini ketetapan, melanggar apa ini kaidah dan yang lain. Kok memiliki apa ini karakter yang sama dan fikrah yang sama, ya, fikrah yang sama. Akhirnya mereka kemudian berketetapan hati, ya. Warobatna ala kulubihim, pada ayat nanti yang apa ini yang ada pada ayat itu adalah kami kaitkan satu dengan yang lain, ya. Kemudian mereka mengambil janji untuk bersikap bersama-sama menolak kekafiran itu yang dipaksakan oleh rezim pada saat itu. Nah, ikhwafillah, ketika itu terjadi, ya, ketika itu terjadi, kemudian mereka melakukan penolakan dengan cara yang keras, ya, dengan cara yang keras. Rupanya mengundang apa ini perhatian. Akhirnya mereka kemudian dikejar, ya, dikejar. Dan ketika tidak memungkinkan untuk melanjutkan prinsip-prinsip yang dia miliki, mengedharkan prinsip tauhid yang dia miliki ini tadi, ya, tadi sudah pernah dicoba. Jadi kisah yang aslinya itu pemuda kafir itu sudah mencoba untuk mengangkat, menasihati orang, lalu menjadi perhatian. Maka kemudian ketika tidak mungkin untuk diangkat terus, ya, kisah ini, sikap ini, maka kemudian mereka bersepakat untuk apa ini? Menyelamatkan dirinya dan agamanya, kisahnya begitu, menyelamatkan dirinya dan agamanya dari fitnah yang akan menimpa kepadanya hingga mereka ini masuk ke dalam sebuah gua, ya. Masuk ke dalam sebuah gua, barokah dan rahmatnya Allah turun, mereka terselamatkan di tempat tersebut. Sampai kemudian pergantian rezim terjadi dan dia kemudian dibangunkan oleh Allah setelah tidur 309 tahun. Turu kok 300 sangang tahun. Itu ora kesel boyoke. Jadi ada nanti ada kisah-kisah yang panjang sekali. Jadi wanukallibuhum itu kami bolak-balik itu ya supaya nanti tidak kalau tidurnya terus gini itu nanti bisa rusak apa nih? Boyoknya itu bisa rusak kayak orang stroke atau apa itu kan karena tidur bertahun-tahun di ranjang itu rusak. Jadi dalam ayat itu dibolak-balikkan supaya dia apa ini tidak apa ini rusak. Nanti lengkapnya bisa dilihat. Tapi saya ingin menyimpulkan waktu kita tidak cukup. Jadi intinya begini. Pertama, pemuda-pemuda ini ya namanya juga pemuda. Jadi kisah Ashabul Kahfi ini dianggap sebagai kisah yang sangat balik atau sangat memiliki cita rasa yang sangat kuat sekali dalam pelajaran yang kita dapat. Kenapa demikian? Karena ini mengkisahkan tentang anak-anak muda, ya. Anak-anak muda, tapi mereka ini arif di dalam mengambil sikap, ya, dalam mengelola risiko tadi, ya. Itu arif dan bijaksana, ya. Yang tentu berbeda dengan kenyataannya sekelompok pemuda-pemuda yang ada di kita kita ini, ya, yang saya suka mengistilahkan sing jenenge wong nom itu ya, sing penting itu gabruane, ya, urusan belakangan gitu ya. Itu mesti itu yang kalimat itu ya. Wis pokoke sing penting maju sik. Nah, nu kan ngalal hak. Kami kan berada di atas apa ini? Kebenaran. Ya, kami berada di atas kebenaran. Iya, gabro ya gabro, tapi ya loro. Itu ya harus diperhitungkan. Ya, loronya itu harus diperhitungkan, kemudian impact dari apa ini tindakan itu, efek dan bukan hanya impactnya tapi ya efeknya, efek untuk orang lain, kalau impactnya itu untuk diri kita, itu harus diperhitungkan semuanya. Ya, inilah kisah yang sangat bagus. Jadi ketika rezim itu tidak bisa ditembus, ya, tidak bisa ditembus dan tidak memungkinkan untuk dilawan terus dengan ngotot, maka kita harus mencoba al-firar, kata kaidah ini namanya al-firar bid-din minal fitnah, ya, al-firar bid-din minal fitnah. Nah, kaidahnya begini, wa hadha huwal masyru' inda wuqu'il fitan finnas. Ini merupakan masyru', sesuatu yang disyariatkan ketika terjadinya fitnah di tengah masyarakat. Ayyafirral 'abda minhum khaufan 'ala dinihi kama ja'a fil hadis. Yaitu seseorang hamba itu lari atau menyelamatkan diri dengan agamanya, kama ja'a fil hadis, sebagaimana datang di dalam hadis, yushiku ayyakuna khairu mali ahadikum ghanaman yattabi'u biha syaghaful jabal wa mawaqi'ul qatar yafirru bidinihi minal fitan. Yang perlu ditulis ini, yafirru bidinihi minal fitan, yaitu lari atau pergi dengan membawa agamanya untuk menyelamatkan dari fitnah. Hampir saja sebaik-baik harta seorang muslim, kambing yang digembalakan di puncak gunung dan tempat turunnya hujan, lembah yang menyelamatkan agamanya dari fitnah-fitnah yang ada, riwayat Bukhari. Jadi ada kaidah yang bisa diambil dengan kalimat ini. Nah, coba nanti para aktivis ini bisa menerjemahkan dalam konteks kekinian. Akankah tindakan jihadi, ya, yang sporadis itu dilakukan saat ini, sudahkah tepat? Nek wis tepat dan menurut Anda tepat, menurut para ulama tepat, menurut para ahlul ilmi tepat, lakukan, karena itu perintah agama. Tapi kalau belum, ditundakan dulu, bukan berarti bahwa itu kita mundur dari peperangan, karena keadaan-keadaan yang seperti itu, ya. Rasul saja itu tidak malu ketika diminta oleh Hamzah, ya, bin Abi Thalib untuk memulai perang saat ini, kita sudah enggak sabar ini. Apa jawaban Rasulullah? Lam nu'mar bidalik. Kita belum diperintahkan untuk itu. Sabar dulu ya. Kira-kira kalau bahasa Jawa niki ngosek. Sangate urung teko. Jadi barang-barang ini urung siap, lain-lainnya belum siap, jumlahnya belum cukup. Itu perhitungan-perhitungan ini yang harus dipakai di dalam mengambil langkah ini. Matur nuwun sangat, mudah-mudahan bermanfaat. Tentu masih sangat banyak yang perlu kita kaji. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.